Luka pilu yang tak kunjung berlalu dengan beban yang tak tertahan, kau yang tak pernah menghargai dan menganggap ku ada. Kadang ku lelah tuh berpura-pura, coba sembunyikan air mata, lalu ku sadar bahwa aku berhak tuh bahagia. Sempat ingin menyerah saja dengan luka yang sendirian, mencoba menahan segala perih yang tak kunjung sudah. Ku percaya bahwa mampu lewati semua hingga cinta mengganti duka, dan ikhlasku dengan luka yang ku pendam sendirian, mencoba menahan segala perih yang tak kunjung sudah. Ku percaya bahwa mampu lewati semua hingga cinta. Maafin Mama ya nak. Mama janji Mama akan hidup demi kalian nak. Dan ikhlasku kan menjadi indah. Dan menjadi senyuman bahagia. Menjadi ibu membuat kita merasakan banyak ilmu kehidupan. Putus asa, tapi satu sisi juga bahagia. Berjuang bukan hanya untuk anak kita, tapi berjuanglah untuk dirimu juga. Karena ingat, kita layak, berharga, dan kuat lebih dari yang kita kira. Sendirian mencoba.